بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد، إخواني الكرام، أكرمني وأكرمكم الله تعالى جميعا. kembali kita akan mengkaji kajian kita dari kitab Qulubur Rijal wa Taghayyur Hal, hati para tokoh atau para figur serta perubahannya keadaan demi keadaan. Sebuah tulisan milik Fadilatul Syekh Said bin Da'as Al-Mashushi Al-Yafi'i Al-Yamani Ar-Rahmatullahi Ta'ala Alayh. Sesuai dengan judulnya, sang penulis ingin terangkan kepada kita tentang suatu pembahasan penting, bahwa siapapun dia kecuali para nabi dan rasul tidak memiliki jaminan untuk dia itu berubah keadaannya dari baik menjadi buruk. Serta telah kita baca juga pesan dan kesan dari buku ini beliau ingin sampaikan ketika seorang yang sudah ditokohkan atau difigurkan, entah itu dia sesat, menyimpang, tergelincir, atau menjadi hizbi dan mubtadi, itu semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi apa yang dia perbuat antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mengetahuinya. Kemudian dari kitab ini juga telah kita dapati, sang penulis bawakan kepada kita tentang hal-hal yang bisa menjaga keistiqomahan seorang hamba sampai akhir hayatnya. Dari situ juga telah kita dapati beliau membawakan kepada kita tentang hal-hal yang hendaknya dihindari oleh seorang hamba agar tidak ditutup akhir kesudahannya dengan su'ul khotimah, kesudahan yang buruk. Kemudian pada pertemuan malam terakhir, beliau sang penulis ingin ajarkan kepada kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sesuatu dari hambanya, ya mungkin hamba tersebut menyembunyikan di hadapan hamba lainnya. Ketika Allah mengetahui bahwasanya tersebut, penyimpangan tersebut, nah, berbahaya bagi umat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri akan menyingkap kedok, membongkar kebobrokan orang tersebut yang dahulunya mungkin dia sembunyikan kepada orang lain. Allah bongkar, Allah nampakkan, Allah singkap tirainya. Ya mungkin selama ini disembunyikan yang hanya kebaikan dan keistiqomahan yang dia nampakkan. Setelah ayat tersebut kita baca, boleh jadikan semacam kesimpulan dari ayat tersebut, kita akan baca. Kata sang penulis Syekh Said bin Da'as, mulai dari ucapan beliau, "Fantabihu ya ibadallah, wa'tabiru man adana ibratan lana, waja'alu man adana ibratan lana." Kita artikan dulu. Hendaknya waspada wahai hamba-hamba Allah. Hendaknya kalian mengambil dari selain kami pelajaran. Pelajaran terhadap kami, mencontoh mereka. Dalam hal kalau itu adalah perbuatan kebaikan, kita contoh. Kita ambil perbuatan kebaikan tersebut, kita pun ikut mengamalkannya. Kalau itu adalah perbuatan kejelekan, sekadar kita mengetahui, kemudian kita tinggalkan, jangan kita terjerumus sebagaimana mereka terjerumus. Wa ja'alu man adana ibratan lana, jadikanlah orang selain kami sebagai pelajaran bagi kami, bagi kita. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab beliau Iqtida Siratul Mustaqim yang dinukulkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitab beliau Hilyatu Talibil Ilmi, An-nas ka asra bil qita yataqallad ba'dhum ba'd. Beliau mengatakan bahwasanya manusia ibaratnya seperti, nah, mereka memiliki tradisi, mereka mencontoh atau melihat, mendengar dari orang lain, kemudian mereka pun melakukan apa yang mereka lakukan. Ini ungkapan tentang inilah tabiat manusia, dicontoh, diikuti. Dalam hal kebaikan serta keburukan. Kalau orang tersebut mengamalkan amalan kebaikan dan dia berhasil dengan kebaikan tersebut, patut bagi kita untuk mencontohnya. Sebagaimana orang tersebut ketika melakukan amalan kejelekan. Nah, patut juga bagi kita untuk meninggalkan kejelekan tersebut, karena kejelekan tentunya memiliki dampak buruk. Ini yang beliau katakan kepada kita di sini, hendaknya kita mengambil pelajaran dengan orang lain atau dari orang lain. Walidzalika ya ibadallah min asbabid dhalali wa min asbabit taghayyuri wat talawuni anna al-insana la yasiru sayran wadihan la yakhafu fillahi lawmata la'im. Wahada daun yubtala bihi kathirun minan nas. Hada daun. Wahada fasadun fil batil yubtala bihi kathirun minan nas. Kita artikan dulu. Oleh karena itu, wahai hamba-hamba Allah, di antara sebab-sebab kesesatan, di antara sebab-sebab perubahan dan bersifat bunglon. Bunglon artinya sesuai dengan keadaan. Kalau pada suatu komunitas yang mereka butuhkan A, dia pun ikut mengatakan A. Berpindah kepada satu komunitas yang lain, mereka benci A, mereka sukanya B, dia pun ikut pendapat B. Talawun. Diambil dari kata laun, lawana. Nam, berwarna-warni. Tergantung dari keadaan. Bunglon bahasa kita. Di antara sebab kesesatan, di antara sebab perubahan, dan orang itu bersifat seperti bunglon. Bahwa orang tersebut dia tidak berjalan di jalan yang jelas, yaitu dia takut celaan orang-orang yang mencela. Nah, dan kata beliau di sini bahwasanya ini adalah penyakit yang tertimpa kebanyakan daripada manusia. Ini adalah penyakit. Ini adalah kebatilan atau nama ini adalah kerusakan. Di dalam kebatilan yang tertimpa kebanyakan daripada orang atau kebanyakan daripada manusia. Nah, tepat apa yang boleh katakan. Boleh katakan adalah penyakit. Mengikuti ucapan banyak orang. Nah, tidak mau untuk dicela. Wailah akan datang nanti landasan hukumnya. Bahwasanya yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma sekadar ucapan manusia. Artinya ketika mereka mengejek, kita siap untuk berubah. Demikian juga ketika mereka memuji meskipun itu adalah kebatilan, kita bertahan di atas kebatilan tersebut. Jadi beragama hanya mengikuti pujian atau celaan manusia. Ini penyakit, kata beliau. Wa tasaqqata bi sababihi katsirun min thullabil ilmi wa katsirun min ad-du'ati wa katsirun mimman yusharu ilaihi bil banan. Dan dengan sebabnya banyak berjatuhan para penuntut ilmu. Dengan sebabnya banyak berjatuhan para da'i. Demikian juga dengan sebabnya banyak. Jadi berjatuhan dari kalangan orang-orang yang telunjuk mengarah kepadanya. Orang-orang yang sudah terlanjur menjadi panutan suri tauladan. Terkenal bahwasannya dia adalah enam. Orang-orang yang didengar ucapannya diikuti perbuatannya. Terkadang jatuh. Dengan sebab apa? Ini dia penyakitnya. Penyakitnya adalah mengikuti ucapan orang. Yang dia cari adalah pujian. pujian orang. Yang dihindari adalah celaan, celaan orang. Wa katsirun minhum yakhsha fillahi lawmata la'im aw ma syabaha dzalika li amrin aw li akhirin. Aw li amrin aw li akhar. Li dunya, li sana'in hasanin, li ghairi dzalik. Dan kebanyakan dari mereka itu takut dicela oleh orang-orang yang mencela. Mereka khawatir celaan. Makanya mereka cari adalah keridhaan manusia. Tidak mau dicela. Jadi mereka mengikuti keinginan manusia. Kalau manusia menginginkan selain daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, mereka turuti kemauan manusia dan tinggalkan keinginan Allah. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Apabila engkau mengikuti kebanyakan daripada penduduk bumi, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Lagian siapa yang mau kita ikuti? Kita cari keridhaan satu orang, belum tentu yang lainnya akan ridha. Karena banyak sekali orang yang akan membuat kita ridha. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan dalam atar yang indah milik beliau, nam ridha nas goyatun la tudrok. Ridon nas goyatun la tudrok. Keridaan manusia adalah puncak yang tak bisa digapai. Karena manusia siapa yang ingin kita buat dia ridho? Satunya kita buat ridho, belum tentu yang lainnya akan ridho. Karena pasti ada yang tidak setuju. Inilah manusia. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Namun kita tidak peduli. Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cari keridoannya. Ada sebagian orang atau enam kebanyakan orang boleh katakan di sini bahwasanya mereka khawatir celaan orang-orang yang mencela atau semisalnya atau dengan alasan yang lain, entah dunia, gemar pujian dan lain sebagainya. Intinya yang mereka cari adalah keinginan manusia. Wallahul musta'an. Ada permisalan barakallahu fikum jami'an bahwa kalau yang kita inginkan adalah keridhaan manusia, manusia yang siapa, yang bagaimana, di bumi mana, yang akan kita buat dia ridho. Karena belum tentu ketika, nah, kita membuat ridho sebagian orang, belum tentu yang lainnya ridho. Ada kisah disebutkan tentang, nah, dua orang, ayah dan anak, memiliki seekor keledai. Tidak besar, tidak kecil, tahu sendiri bahwasanya keledai lebih kecil daripada kuda. Hewan tunggangan, namun, dengan kapasitas yang terbatas. Nah, dua orang ayah dan anak ini ingin melakukan perjalanan dengan bermodalkan satu kendaraan keledai. Nah, di awal perjalanan dia mulai meninggalkan kampung halamannya sampai di kampung pertama yang mereka lewati. Sampai di kampung pertama yang mereka melewati, mereka tidak menunggangi kendaraan tersebut karena namanya juga kecil. Nah, akhirnya ditegur oleh kampung pertama. Orang-orang di penduduk di kampung pertama menegur bahwasanya kedua orang ini tidak mempergunakan akalnya. Ada kendaraan tapi tidak ditunggangi, hanya digiring. Nah, kampung pertama menegur. Akhirnya mereka pun mengikuti teguran kampung pertama tersebut, penduduk kampung pertama tersebut, dikarenakan kendaraannya kecil, akhirnya mereka pun mulai melanjutkan perjalanan mereka dan sepakat mereka yang menunggangi adalah sang anak. Nah, sang anak naik di atas kendaraan tersebut, keledai. Mereka melewati kampung yang kedua, ditegur lagi. Dengan teguran yang berbeda, dikatakan bahwasanya anak ini tidak tahu sopan santun kepada orang tua, dia yang menaiki kendaraan, anak, orang tuanya yang berjalan di bawah. Nah, ada teguran lagi, ada kritikan lagi di penduduk kampung kedua. Akhirnya mereka menuruti kritikan dari penduduk kampung kedua tersebut. Akhirnya taib, sang anak di bawah, orang tua yang naik. Nah, orang tua yang naik. Mereka melewati kampung yang ketiga, ditegur lagi. Katakan bahwasanya ini orang tua tidak sayang kepada anaknya. Anaknya yang naik di atas padahal dia lebih mampu. Anaknya di bawah yang berjalan. Nah, teguran demi teguran. Akhirnya karena teguran terus-menerus, karena biar enam terhindar dari teguran terus, akhirnya dua-duanya pun naik di atas kendaraan. Lewat kampung keempat dikatakan lagi, kedua orang ini tidak sayang kepada kendaraannya. Kendaraannya kecil, dua-duanya enam naik. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Seluruhnya dikritik oleh setiap kampung atau setiap penduduk kampung. Bikin ini salah, bikin itu salah, bikin begini salah, bikin begitu salah. Semuanya salah. Dikritik terus-menerus. Artinya barakallahu fikum jami'an. Kalau kita mau mencari keridhaan, keridhaan siapa yang kita cari? Tentunya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, selalu seperti itu fenomenanya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Namun, kalau kita mencari keridhaan manusia, manusia siapa yang akan membuat kita, nah, akan kita membuat ridho dia. Makanya bukan itu yang kita cari, bukan itu yang kita kejar. Dan contoh ini sebagai nah, bukti bahwasanya setiap orang pasti akan mengkritik perbuatan kita. Entah itu kita melakukan perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang tidak baik. Selalu dikritik. Namun orang yang kokoh, orang yang mencari cita-citanya adalah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak peduli dengan apa yang orang katakan. Selama dia berada di atas al-haq yang dicari dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, seisi bumi mengkritik dia, seisi bumi tidak setuju dia. Nah, kepada dia yang dicari dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang penting Allah ridho. Yang penting Allah setuju dengan perbuatan dia, tak peduli dengan apapun ucapan orang lain. Kata beliau di sini, walihada ja'a Ibn Sirin rahimahullahu annahu qala kama dhakara hadha al-Jawzajani fi muqaddimati kitabihi al-Abatil qala rahimahullah aw fi muqaddimati kitabi ahwali rijal. Artinya ada dua-duanya dalam kitab ini, milik al-Jawzajani, baik itu dengan judul al-Abatil ataupun ahwali rijal. Qala rahimahullah, berkata beliau yakni Ibnu Sirin. Ibnu Sirin, nah ini ucapan milik Imam Ibnu Sirin. Namun dicatat kaki menyebutkan bahwasanya ini bukan milik Ibnu Sirin, namun milik Khalid bin Mi'dan rahimahullah. Demikian juga dengan lafaz yang sedikit berbeda, hanya saja maknanya sama dan sanadnya sahih. Kita baca yang sampai penulis bawakan, kemudian kita akan kembali kepada catatan kaki di bawah. Qala rahimahullahu taala, berkata maksudnya di sini Ibnu Sirin, namun yang benar adalah Khalid bin Mi'dan. Man athara al-mala'ima fi muwafaqatil haqq raddallahu alaihi tilkal mahamida kullaha hamdan wa man athara al-mahamida fi mukhalafatil haqq raddallahu alaihi tilkal mahamida kullaha damman. Nah, tepat sekali apa yang beliau bawakan kepada kita di sini. Intinya adalah yang kita cari keridhaan Allah. Keputusan ada di tangan Allah. Segala sesuatu milik Allah. Allah yang menentukan, memutuskan, mentakdirkan. Artinya, setelah apa kita baca di depan, barang siapa yang lebih memilih untuk mencocoki al-haq, dia mencari kecocokan terhadap al-haq. Artinya dia meninggalkan, dia tidak peduli dengan celaan. Ada orang yang mencela dia, tidak peduli. Yang penting aku cocok dengan al-haq, itu yang aku inginkan. Aku sesuai dengan al-haq, itu yang aku maui. Apa ganjaran dari itu? Raddallahu alaihi tilkal mahamida kullaha hamdan. Padahal lafaz yang sebenarnya adalah raddallahu alaihi tilkal malaima kullaha hamdan. Itu lebih tepat. Allah Subhanahu wa taala merubah segala sesuatu yang bersifat celaan adalah pujian. Allah akan merubah hal itu menjadi pujian. Nah, dan kebalikannya, waman asharul mahabida fi mukhalafatil haq, dan barang siapa yang lebih memilih menyelisihi al-haq. Nah, dan dia meninggalkan pujian, ada sebenarnya orang. Kalau dia mengamalkan al-haq, orang akan memuji dia. Tapi sekarang kali ini dia menyelisihi al-haq. Nah, yang terjadi adalah raddallahu alaihi tilkal mahamida kullaha damman, seluruh pujian yang tertuju kepada dia karena dia menyelisihi al-haq, ada orang yang memuji. Dalam keadaan dia menyelisihi al-haq, Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan enam pujian tersebut, seluruhnya adalah berbentuk celaan. Intinya ada keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalimat yang sangat mengena, barakallahu fikum. Bahwasanya orang memuji atau orang mencela tidak ada pengaruh pada diri kita. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala na'am memuji seseorang, itulah yang memiliki pengaruh. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala mencela seseorang, itulah yang memiliki pengaruh, baik dan buruknya. Semisal dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala yang kita akan bawakan juga dengan ucapan Imam Ibnu Qayyim dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, "In kuntum tuhibbunallaha," jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ya ada syaratnya. Bukan cuma sekadar mengucapkan aku cinta kepada Allah, tapi butuh pembuktian. Apa pembuktiannya? Fattabi'uni, ikutilah aku, yani ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ganjarannya? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian, demikian juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, perhatikan tentang ganjaran orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan cinta kepada dia. Demikian juga ganjaran lainnya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa dia. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah mengatakan bahwasanya, "Nam laisa sya'nu an tuhibbu innama sya'nu an tuhabbu." Laisa sya'nu an tuhibbu. Tidak penting engkau mengatakan aku cinta Allah. Namun yang lebih penting adalah apakah Allah cinta kepada engkau. Karena kalau sekadar mengatakan aku cinta kepada Allah, begitu banyak orang yang mengaku demikian. Orang Yahudi, orang Nasara pun mengatakan demikian. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Orang Yahudi mengatakan demikian. Orang Nasara mengatakan demikian. Nah, kami adalah orang-orang kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Orang Sufi mengatakan demikian. Orang Syiah pun mengatakan demikian. Kami adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah tepat ungkapan mereka tersebut? Jadi jangan memuji diri sendiri. Dan ini banyak. Kalau sekadar memuji sendiri, setiap orang bisa. Namun yang diinginkan adalah apakah betul engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sinilah nah hendaknya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keterkaitan dengan apa yang barusan kita baca tadi yang beliau dicatatkan kaki, disebutkan bahwasanya ini adalah atsar yang tepat dari Khalid bin Mi'dan dengan ungkapan man ijtara'a alal malawi fi muwafaqatil haq raddallahu tilkal malawi ma lahu hamdan. وَمَنْ إِلْتَمَسَ الْمَحَامِدَ فِي مُخَالَفَةِ الْحَقِّ رَدَّ اللَّهُ تِلْكَ الْمَحَامِدَ عَلَيْهِ ذَنْبًا. Ini yang tepat. Dan dengan sanad yang sahih. مَنْ اجْتَرَأَ عَلَى الْمَلَاوِمِ فِي مُوَافَقَةِ الْحَقِّ رَدَّ اللَّهُ تِلْكَ الْمَلَاوِمَ لَهُ حَمْدًا. Barang siapa yang menolak, tidak menerima. Nah, dia melawan celaan. Artinya apa? Dia tidak menganggap celaan. Seandainya pun ada orang mencela, selama muwafaqatul haq, dia menyesuaikan al-haq, ganjaran bagi dia adalah raddallahu tilkal malawi malahu hamdan. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan seluruh celaan tersebut kepada dia berbentuk pujian. Nah, mungkin di awal-awal perkara ketika dia menyesuaikan diri dengan al-haq akan banyak kontra dari orang lain, akan banyak ketidaksetujuan dari orang lain. Namun semuanya itu selama dia konsisten di atas al-haq tersebut, raddallahu tilkal malawi malahu hamdan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran, menggantikan seluruh celaan tersebut berbentuk pujian. Mungkin itu di akhir enam kesudahan dari dia. Demikian kebalikannya, wa man iltamasal mahamida fi mukhalafatil haqqi raddallahu tilkal mahamida alaihi dhanban. Dan barang siapa yang mencari pujian, orang memuji dia, namun dalam perkara dia menyelisihi al-haq yang dia selisihi dan dia dipuji oleh orang-orang, kebalikannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan tempat-tempat pujian tersebut adalah bentuk celaan. Nah, mungkin di awal-awal dia melakukan perbuatan tersebut, banyak orang yang tertipu dengan dia. Banyak orang dari kalangan yang enam tidak mengetahui tentang hakikat dari perkara dia memuji dia. Wa ila akhir dari kesudahan tersebut adalah ternyata enam Allah Subhanahu wa taala balas dengan celaan. Ini boleh dijadikan sebagai akhir dari enam tulisan beliau ini membenarkan apa yang beliau telah sebutkan di depan, bahwa yang dinilai adalah bukan cuma sekedar awal permulaan, namun yang dinilai atau tolok ukurnya adalah akhir dari kesudahan. Karena apa gunanya? Di awal perkara manusia memuji kita, namun dalam hal kita menyelisihi al-haq, kemudian di akhir kesudahan ternyata justru berbalik, yang adalah celaan. Nah, dan inilah kecelakaan. Sebagaimana yang telah kita kaji dari awal sampai titik ini tentang pembahasan-pembahasan dari hadis Ibnu Mas'ud. Maksudnya orang tersebut di awal perkaranya dia mengamalkan amalan penduduk surga, namun di akhir dia tutup dengan amalan penduduk neraka. Wallahul musta'an. Beliau katakan di sini sebagai naam penutup dari asar tersebut, asar yang dibawakan dari Imam Al-Jauzajani. Asarun salafiyun muntalikun min qawlihi alaihi salatu wassalam kama jaa fi hadithi Aisyah radhiyallahu anha alladhi yuhassinuhu al-allamatul albani rahimahullah. Nah, lebih tepat yang ini. Karena ini adalah hadis. Meskipun pada makna yang naam hampir sama dan ini lebih kuat, walah hadisnya adalah sahih. Datang dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi alaihi salatu wassalam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, man ardallaha bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardhon nasu an. Wa man ardhon nas bi sakhatin la sakhitallahu alaihi wa askhatan nasu alaihi. Nah, kesimpulannya adalah ada di keputusan Allah. Kita artikan hadis yang agung ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari keridhaan Allah, dia membuat Allah ridho. Namun dibalik itu, manusia akan memarahi dia. Manusia benci kepada dia. Manusia tidak ridho kepada dia. Artinya kita harus memilih salah satu di antara dua perkara ini. Membuat Allah ridho, namun orang lain marah. Atau kebalikannya, membuat orang ridho, kebalikannya Allah subhanahu wa ta'ala marah. Kita artikan, kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang mencari keridhaan Allah, namun dengan membuat orang-orang tidak ridho kepada dia, kesimpulan akhirnya adalah Allah akan ridho kepada dia dan Allah pun akan membuat orang lain ridho kepada dia. Nah, karena keputusannya di tangan Allah. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Mungkin di awal perkara, ketika perkara tersebut masih samar, kebanyakan orang belum nam jelas bagi mereka, membuat mereka tidak suka, benci, tidak terima. Namun kata Allah subhanahu wa ta'ala, likulli amrin mustaqir. Ya, setiap urusan ada tempat berakhirnya. Mungkin di awal fitnah, ketika pertama kali munculnya, orang masih lalai, masih goflah, belum begitu terang benderang fitnah kepada mereka. Dan ini biasa, lumrah pada setiap fitnah demikian. Namun kebalikannya, waman ardun nasa bisakhatillah sakhatallahu alaihi wa askhatan nasu alaih. Dan barang siapa yang membuat manusia ridho, namun sebenarnya Allah murka. Cari keridhaan manusia, namun dibalik keridhaan manusia tersebut Allah subhanahu wa ta'ala murka. Yang dicari adalah manusia, keridhaannya. Nah, apa ganjaran bagi dia? Allah murka kepadanya dan Allah pun akan membuat orang lain murka juga kepada dia. Jadi barakallahu fikum jami'an, kesimpulannya ada di keridhaan Allah. Nah, ada pada keridhaan Allah. Subhanallah, kisah yang menarik datang dari beberapa orang sahabat Ansori dalam Bai'atul Aqabah, sekitar 80-an orang yang berbai'at kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu tahun terakhir sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah, para sahabat dengan seruan keimanan di dalam dada mereka meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah betul nabi akhir zaman, penutup para nabi. Mereka datang selain melaksanakan manasik haji ke kota Makkah, mereka pun datang dengan tujuan untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, As'ad bin Zurarah, salah satu sahabat termasuk yang paling muda ketika itu, sebelum mereka membaiat, dan itu merupakan cikal bakal pertama kali agama Islam tertolong dan memiliki tempat, wilayah, area terkhususnya di kota Madinah, As'ad bin Zurarah mengatakan kepada mereka bahwa wahai nah, penduduk kota Yathrib atau penduduk kota Madinah, pada waktu itu belum dijuluki dengan Madinah. Nah, aku hanya mengingatkan bahwasanya kalau kalian sekarang membaiat kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam konsekuensinya adalah mufaraqatil arab kaffah. Kalian akan berpisah secara total dengan bangsa Arab seluruhnya. Kalian siap dengan itu? Nah, konsekuensi dari bai'at kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ya mereka tahu bahwa ini adalah agama yang baru, ajaran yang baru, belum ada dari penduduk bumi. Nah, yang membaiat beliau sebagaimana kita, kalau seandainya kita siap dengan membaiat, konsekuensinya adalah ini dia, mufaraqatil arab kaffah. Kita akan berpisah dengan bangsa Arab seluruhnya. Nah, dan seluruhnya yakin 100% mengatakan kami siap. Kami siap dengan berpisah dengan bangsa Arab seluruhnya, bahkan ketika berpisah dengan manusia seluruhnya. Nah, mereka siap. Dan subhanallah, perhatikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala juruki mereka, Al-Ansor. Di sisi penduduk kota Makkah sendiri tidak mau menolong. Menolong Nabi SAW, Allah cari. Allah jadikan. Dan dari penduduk negeri lain selain kota Makkah, yang Nabi SAW berasal darinya sebagai pembela agama Allah subhanahu wa ta'ala, pembela Nabi SAW. Mereka merupakan cikal bakal. Nah, yang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, pantas dijuluki dengan Al-Ansor. Penolong. Dan mereka tahu bahwasanya ketika mereka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, konsekuensinya adalah menyelisihi umat manusia seluruhnya. Dan seperti itulah. Nah, hadis-hadis yang datang kepada kita di sini boleh menukilkan kepada kita nukilan-nukilan dari para ulama bahwasanya barang siapa yang memegang al-haq siap akan dimusuhi oleh kebanyakan orang. Karena pemegang al-haq selalu jumlahnya sedikit. Nah, selalu setiap zaman, setiap waktu, setiap tempat yang namanya pemikul al-haq jumlahnya selalu sedikit. Malah kebalikannya. Naam, wa in tuti aktsara min fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan penduduk manusia, naam, penduduk bumi, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ini hadis, boleh jadikan hadis ini sebagai teguran kepada kita bahwa kalau kita mencari keridhaan manusia, barakallahu fikum jami'an, itu hal yang mustahil untuk digapai. Nah, karena kalau mencari keridhaan manusia, manusia siapa yang akan kita berikan keridhaan kepada mereka? Otomatis akan membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka. Namun yang kita cari adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Puncak tertinggi yang kita gapai, yang ingin kita gapai, yang ingin kita cari adalah keridhaan Allah, tak peduli dengan umat manusia setuju atau tidak. Ridho atau tidak. Kata beliau berikutnya, fana'am ya ibadallah, kathirun mimman yuhami anil batil, wa kathirun mimman la yasda bil haqi, wa kathirun mimman yatakhadalu fi nusratil haq, wa yata'akhara fil istijabati lil haq. Ini dia. Sebelum kita lanjutkan, apa maksud dari ucapan beliau? Ketika muncul pertikaian orang-orang seperti inilah, atau nah, manusia akan terbagi menjadi beberapa orang yang boleh sebutkan kepada kita di sini. Ketika terjadi pertikaian antara bala tentara Allah subhanahu wa ta'ala dengan bala tentara syaitan, kebatilan. Nanti itu dari kalangan musyrikin, kafirin, munafikin, atau mubtadiin. Nah, terbagi orang menjadi seperti ini. Pertama beliau katakan, iya wahai hamba-hamba Allah, kebanyakan dari orang-orang yang membela kebatilan. Ini pertama. Jenis orang yang pertama adalah membela kebatilan. Atau kathirun minhum mimman la yasda bil haq. Dia tahu al-haq tapi dia tidak berani untuk membela al-haq. Artinya orang terbagi menjadi dua dulu sekarang. Pertama, orang yang berada di pihak kebatilan, dia membela kebatilan. Yuhami anil batil. Ini jenis orang yang pertama ketika terjadi fitnah. Kemudian yang kedua adalah mimman la yasda bil haq. Dia tahu al-haq tapi tidak berani untuk menyuarakan al-haq. Dan ini juga banyak. Ini juga banyak. Wa katsirum mimman yatakhadalu fi nusratil haq. Ada lagi yang tidak mau menolong al-haq. Nah, malah justru kebalikannya, dia mau susi. Dia sudah tidak membantah kebatilan, justru dia tidak menolong al-haq. Dan kami sering mendengar ucapan dari Syekh Yahya Habibullah Ta'ala yang begitu mengena, yang nasihat kepada kita semuanya. Kata Syekhuna Yahya Ibni Ali Al-Hajuri Habibullah Ta'ala, beliau mengatakan, nam illam tansuril haq fala tansuril batil. Apabila engkau tidak mampu untuk menolong al-haq, paling tidak jangan menolong kebatilan. Diam lebih bagus daripada engkau sudah tidak menolong al-haq, justru engkau malah menolong kebatilan. Demikian juga sebagian ucapan beliau pada sebagian orang yang berada pada posisi tersebut, lal haqqa nasaru walal batila kasaru. Orang-orang seperti ini, al-haq mereka tidak tolong, kebatilan mereka tidak patahkan. Takhadul. Nah, apalagi pada momen al-haq sudah jelas, al-haq sudah nampak, kebatilan juga nampak tentang kebatilannya. Nah, orang-orang yang disebutkan di sini adalah orang-orang yang barakallahu fikum jami'an, nam tercela seluruhnya. Paling pertama, masih membela kebatilan. Tidak mau menyuarakan al-haq. Justru tidak mau menolong. Nam, takhadul artinya adalah tidak mau menolong al-haq. Wa yata'akhkharu fil istijabati lil haq. Demikian juga. Nah, menunda-nunda untuk menjawab al-haq. Orang seperti ini boleh singgung. Inilah yang maksud, yang beliau maksud bahwasanya seperti inilah orang-orang inilah sebagai korban dari fitnah dalam fitnah yang sedang kita baca. Kalau ada enam tokoh figur berubah dan orang-orang seperti ini sebagai enam, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang ikut beserta gerbong-gerbong fitnah. Katsirun minhum yakhafuna fillahi lawmata la'im. Kebanyakan mereka adalah takut dari celaan orang-orang yang mencela, karena mereka cari adalah keridhaan Allah. Ya, maksud kami, karena yang mereka mencari adalah keridhaan manusia. Apalagi pada momentum orang-orang menolong al-haq cuma sedikit, mereka lihat sedikit jumlahnya. Mendingan kita masuk di kebanyakan orang. Nah, mereka jadikan sebagai patokan. Yura'una masyairal khalq. Yang mereka cari adalah na'am kebanyakan orang. Atau yang mereka cari adalah keridhaan orang, adalah makhluk. Wala yaltafituna ila mardati rabbil khalq. Dan mereka tidak menengok kepada keridhaan Rabb-nya makhluk. Yang mereka cari adalah keridhaan manusia. Mereka cari celaan enam. Yang mereka cari adalah pujian. Mereka takut pujian. Nah, mereka cari pujian orang. Yang mereka takut adalah celaan orang. Nam ya ibadallah wa hada min asbabid dhalali wa min asbabil inhirafi li'annahu min jumlati ma yujibu su'al khatimah. Iya wahai hamba-hamba Allah, ini adalah termasuk dari sebab kesesatan. Ini adalah termasuk dari sebab penyimpangan. Dikarenakan ini bagian salah satu di antara sebab yang menggiring kepada kesudahan yang buruk. Nah, beliau sebutkan kepada kita di antara kesudahan yang buruk selain apa yang telah kita kaji di depan, ini di antaranya juga. Tidak, nah, yang pertama adalah justru malah membela kebatilan. Dia tahu al-haq namun tidak mau membantu al-haq. Nah, tidak menampakkan atau menyuarakan al-haq. Atau wa yata'akhkharu fil istijabati lil haq. Dia sudah tahu al-haq namun masih menunda-nunda. Nah, masih menunda-nunda untuk membela al-haq, mengikuti al-haq. Tambahkan lagi boleh sebutkan di sini bahwasanya di antaranya juga adalah sebab su'ul khatimah adalah nah, takut celaan orang-orang yang mencela. Nah, bukan keridhaan Allah yang dia cari. Terakhir kata beliau pada alinea ini, wasu'ul khawatimi. Ini alinea terakhir. Wasu'ul khawatimi ya ibadallah katsiratun yatulu bimithliha al-maqam wa minha ma huwa ma'lumun wa minha ma qad yaghfalu anhu katsirun minan nas. Kesudahan yang buruk wahai hamba-hamba Allah banyak sekali. Dan akan panjang materi yang kalau kita sebutkan lagi akan datang lebih panjang daripada ini. Di antaranya ada yang sudah diketahui, di antaranya juga ada yang enam, kebanyakan orang masih lalai padanya. Ada di antara mereka yang belum tahu tersebut. Nah, demikian apa yang boleh disebutkan kepada kita di sini, mungkin kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Bahwasanya su'ul khotimah di antaranya adalah enam ini, menunda-nunda untuk menolong al-haq. Dia tahu al-haq tapi dia tidak mau menolongnya. Atau sudah tahu al-haq tapi tidak mau ikut menyuarakan al-haq tersebut, memilih diam. Ad-dunya wa hakadha aidan al-ikhlad ila al-ardi kama sami'tum fi qawlihi subhanahu walakinnahu akhlada ila al-ard imala ila ad-dunya wa talabiha wa qtarra biha wa talabaha wa qtarra biha wa tanazala an dinihi min ajliha. Di antara beliau sebutkan juga adalah enam sebab-sebab su'ul khatimah dunia. Demikian juga merasa mapan kepada dunia, permukaan bumi sebagaimana yang telah engkau dengar dalam ucapan Allah, walakinnahu akhlada ilal ard, lebih memilih mapan untuk kekal di kehidupan dunia, yakni dia condong kepada dunia, mencarinya, tertipu dengannya, bahkan dia rela untuk kehilangan kehilangan agamanya demi menggapai dunianya. Waliyadzubillah. Wattaba'a hawa. Ittiba'ul hawa ya ibadah Allah min asbabil dhalali wa min asbabil inhirafi li'anna sahibahu yasiru la yaqbalu minal haqqi illa ma wafaqa hawa wa la ya'khudhu minal haqqi illa ma wafaqa raghbatihi wa syahwatihi. Demikian juga dalam mengikuti hawa nafsunya, memperturuti hawa nafsunya, wahai hamba-hamba Allah, termasuk dari sebab-sebab kesesatan, termasuk dari sebab-sebab penyimpangan, karena pelakunya dia tidak mau menerima al-haq kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak mau menerima al-haq kecuali sesuai dengan keinginannya dan syahwatnya. Wa hadha amrun ya ibadallah lahu adillatu wa lahu amsilatu wa numudzadun la tuhsa wa la tu'ad. Dan perkara ini, yakni memperturuti hawa nafsu, kemudian lebih mapan kepada bumi, dia memiliki dalil, memiliki contoh, memiliki kisah yang tak terbatas, yang tak terhingga. Walakin fima dukiro insya'allahu kifayatan walhamdulillahi rabbil alamin. Dan apa yang telah disebutkan insya'allah cukup, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillah. Nah, begitu banyak fawaid yang kita petik di dalamnya, sekaligus kita mendapati pesan dan kesan dari sang penulis, teguran-teguran yang begitu mengena. Dan apa yang kita kaji selama ini, ketika itu adalah al-haq, maka datang dari Allah dan Rasulnya. Ketika itu adalah kebatilan, maka dari syaitan, Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.